Definisi daripada iman itu ialah tasdik wa ta'ah. Ya, tasdik nanti kita bahas dalam definisi iman itu. Tapi sebagai mukadimah, tasdik membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa ta'ah dan mentaatinya. Hah? Itu iman. Nah, kalau orang itu kehilangan salah satunya, maka rusaklah imannya. Tasdik dan ta'ah, dua perkara ini, itu adalah daripada iman. Tasdik yaitu membenarkan semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan taat yaitu mentaati syariat Allah dan Rasulnya. Mentaati syariat Allah dan Rasulnya itu bukanlah berarti menafikan sama sekali kemungkinan dia terjatuh pada dosa. Apa perintah Allah terhadap orang yang berdosa? Apa? Apa perintah Allah terhadap orang yang berdosa? Bertaubat. Sehingga ketika terjatuh dalam dosa, bertaubat. Nah, berarti ketika dia berdosa terus segera bertaubat, itu namanya ta'ah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ila huna ya ikhwan, insyaallah kita sambung nanti ba'dal 'ashr dengan pelajaran kitab tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Naam, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.